so sayang dejo, monora cinta dejo. Tengan manian hatahu tua. So mata pantas be ho pertahan to taringot na pinahin mon tua jala da mungkin be murak rohaki ala selingkuh ho dohok dongaki berpikir maju jalari mangi wajar dong pinahin mo tua tulus di rohado maka holong iho ala sudena iseki las dorape moroso sayang dejo moroso cinta las dorapes.